الذي ختم على المؤمنين شهر الصيام، وبعد اختتامه انزل العيد ضيافه وكرامه للقريب والبعيد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الذي جعل العيدين من شعائر الاسلام. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، رسول امر باقامه الجموع والاعياد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحه ونبذ عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، فيا أيها الهادي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang besar, Allah yang agung. Gemuruh takbir disyariatkan untuk dikumandangkan. Dan kita sebagai makhluknya adalah rendah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang besar di hari Idul Fitri ini, kemenangan yang telah Allah janjikan semenjak masuknya bulan Ramadan. Insya Allah, alhamdulillah, kemenangan dari Allah telah kita petik bersama dengan kumpulnya di bumi Allah ini, seraya memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada penghulu alam Nabi kita wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, para khalifah di setiap zaman, dan kepada segenap umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kebahagiaan kita rasakan bersama di bumi Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang terasa dari percikan rahmat surgawi, karunia ruhania, karunia keimanan yang Allah turunkan di pagi hari ini. Kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan materi. Kenikmatan yang tidak akan mendatangkan malapetaka. Sebab kenikmatan unsur materi, di situ tersimpan fitnah. Di situ tersimpan efek-efek negatif yang tidak bisa kita hindarkan. Mudah-mudahan karunia yang besar ini Allah limpahkan terus, diwujudkan dengan bimbingan, dan kita komitmen berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibijaki oleh khalifah pada zaman ini. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, Allah akan memberikan kemuliaan dan menghindarkan dari kenistaan, kehinaan baik di dunia, terutama di akhirat kelak. Maka untuk Idul Fitri pada tahun ini, kita menggapai kemuliaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat kelak yang abadi, dan kita terhindar kenistaan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz dzillah aynama thuqifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahul 'adzim. Kehinaan akan meliputi suatu kaum dimanapun berada, kecuali orang yang terhindar dari kehinaan itu, orang yang mampu melakukan komunikasi berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan hablu minallah. Dan yang kedua, melakukan hubungan horizontal di antara sesama manusia dengan baik, yang disebut dengan hablum minan nas. Inilah syarat pencapaian kemuliaan yang Allah berikan, baik secara individu maupun kolektif. Yang dimaksudkan dengan membangun hubungan dengan Allah, kita harus memenuhi hak-hak Allah atas diri kita. Hukukullah ala al-ibad, hak-hak Allah atas diri kita yang harus kita penuhi dalam rangka mewujudkan hablum minallah. Ada empat hak-hak Allah yang wajib kita penuhi. Yang pertama adalah anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan sekali-kali jangan berlaku syirik kepadanya. Inilah wujud hablum minallah yang pertama. Dengan memenuhi hak-hak Allah atas diri kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamuna Al-Ghazali memberikan definisi mengenai ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Ibaratun an intifali awamirillah wa istinabi nawahih. Ibadah adalah bentuk pelaksanaan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi seluruh larangan-larangannya. Itulah bentuk dari ibadah. Lalu prosedur ibadah, prosedur ketakwaan, Allah telah menegaskan dalam satu hadisnya, ursikum bitaqwallah azza wa jal wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammalu alaikum abdun, ila akhir hadis. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu berwasiat di hadapan para sahabat, aku berwasiat kepada kalian. Isi wasiatnya adalah begitu mulia, takwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan berusaha menjauhi seluruh larangannya. Untuk mewujudkan ibadah tadi, ketakwaan tadi, harus lewat prosedur, harus lewat wasilah, dengan menjalankan wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammalu alaikum abdun, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita akan mengenal mana perintah-perintah Allah dan mana larangan-larangan Allah, sekaligus diberikan bimbingan lahir dan batin. Jadi prosedur ketakwaan, prosedur ibadah adalah mendengar dan taat kepada pemimpin yang dibangun oleh Allah dan Rasulnya untuk seluruh umat pada setiap zamannya. Disitulah nilai-nilai kebenaran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan nilai-nilai al-haq. Allah menegaskan al-haqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq kebenaran, petunjuk datangnya dari Tuhan engkau, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu terhadap nilai-nilai kebenaran tadi. Kepada siapa Allah menurunkan al-haq? Kepada siapa Allah menurunkan nilai-nilai kebenaran? Hanya kepada orang-orang yang terpilih. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, kelompok para nabi. Semenjak Nabi Adam alaihissalam dan ditutup rangkaian kenabian oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, mereka semua mendapat anugerah dari Allah. Anugerah terbesar adalah al-haq, nilai-nilai kebenaran yang mampu membimbing kepada umat manusia di dunia ini untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Allah menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin." Anugerah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk nilai-nilai kebenaran al-haq. Mereka adalah minan nabiyyin, dari kelompok para nabi. Siapa yang bersyukur atau sebaliknya siapa yang ingkar tanpa ada paksaan dalam menerima dan menjalankan nilai-nilai kebenaran yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Namun patut diingat, setelah para nabi tiada, maka Allah pun menurunkan nilai-nilai kebenaran bukan berupa wahyu tapi berupa hikmah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu telah disempurnakan, yaitu berwujud Al-Qur'an, maka nilai-nilai kebenaran yang Allah turunkan adalah hikmah di balik Al-Qur'anul Karim. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab." Itulah al-haq setelah kenabian, yang disebut dengan hikmah, untuk mampu menelaah hikmah di balik ayat-ayat Al-Qur'an. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang menerima hikmah sebagai nilai-nilai kebenaran yang Allah turunkan setelah para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-ulama terpilih, al-mustafa wal-mujtahid. yang disebut dengan al-ulama, yang membawa nilai-nilai hikmah yang harus kita kenal dan harus kita taati kalau pilihan kita adalah jalan yang lurus. Wala tusyriku bihi syai'an. Dalam beribadah kepada Allah, jangan sampai kita berlaku syirik walaupun terhadap segala sesuatu. Syirik menyekutukan. Istilah yang lain yang diangkat dalam Al-Quran, andan, ada tandingan, ada sekutu, ada tandingan Allah, ada Tuhan selain Allah. Itulah wujud syirik. Hindarkan sifat syirik yang akan menghancurkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Baik, mari kita pelajari hak-hak Allah atas diri hamba. Yang kedua, antaskuru ala ni'ami. Bersyukur atas segala anugerah dari Allah. Kita terlahir ke muka bumi ini tanpa meminta. Panca indera kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rekomendasi kita kepada Allah. Hati yang berasal dari tiupan ruh Allah, setiap hati kita mengandung sifat-sifat ketuhanan, potensi-potensi ketuhanan. Itu semua adalah semata-mata anugerah dari Allah. Termasuk karunia materi, keluarga, dan yang lain-lainnya. Itu semata-mata anugerah. Untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sehingga Allah pedas dalam Al-Quran memberikan komentar bagi manusia dan jin yang senantiasa mengalpakan, menafikan, mendustakan karunia-karunia yang diberikan kepada mereka. Diulang-ulang di dalam Al-Quran sampai belasan ayat dengan kalimat yang sama. Dalam pendekatan ilmu ma'ani menunjukkan bahwa mukhatab manusia dan jin. Kalau tidak mungkir ingkar kepada ayat Allah, orang yang ragu kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan berulang-ulang, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Wahai jin dan manusia, lihat apa lagi yang akan kalian dustakan. Ayat ini berasal maka lewat Idul Fitri di pagi hari ini kita bangun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukakan mata hati kita, bukakan kesadaran yang paling dalam atas karunia Allah yang telah kita terima selama ini, terutama karunia iman dan Islam. Sebab kalau kita mampu bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan, Allah akan limpahkan nikmat yang lain yang lebih banyak dan lebih besar. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, Allah akan datangkan nikmat berikutnya yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Wa sabru ala qada'i. Masih hak-hak Allah atas diri kita. Yang kedua, kita harus mampu bersabar, menahan diri, konsisten, walaupun yang datang itu adalah berbentuk musibah, berbentuk balai. Sebab Allah hanya ingin menguji dengan dua bentuk kepada manusia. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian wahai manusia disari dengan bentuk-bentuk keburukan, musibah, balai, bencana, kerugian. Wal khairi, yang kedua, dengan bentuk-bentuk positif, kebaikan, pujian, keberuntungan, fitnatan itu semua adalah fitnah, ujian. Wa ilaina tarja'un, harapan Allah kalian kembali kepada kami. Kembali kepada Allah secara hakiki, kembali kepada petugasnya secara syariah. Karunia adalah ujian, musibah pun adalah ujian. Kita harus sadar, manusia yang masih hidup di permukaan bumi ini adalah alam realitas, bukan alam mimpi, bukan alam khayalan. Kita hidup di alam nyata. Allah telah menegaskan bahwa kehidupan ini tidak akan lepas dari dua unsur, positif dan negatif, nikmat dan musibah. Kita tidak bisa menghindari musibah. Begitu sebaliknya, walaupun kita berharap nikmat, belum tentu nikmat itu datang. Maka yang terbaik bagi kita adalah ketika datang nikmat, wujudkan rasa syukur. Ketika datang musibah, bangun nilai-nilai kesabaran. Untuk membuktikan keimanan kepada Allah, Allah ingin menguji kehidupan di dunia ini dengan kehidupan nikmat dan musibah. Benarkah iman kepada aku, kata Allah? Maka menjadi rukun iman yang terakhir, iman atas ketetapan baik, buruk maupun yang baik. Manusia tidak akan menghindari dari. Maka dengan demikian, penuhilah hak-hak Allah yang kedua, bersyukur atas nikmatnya, bersabar atas balai ini. Kemudian yang ketiga, hukukullah alal ibad, at-tawakkal ala Allah wa tafwid ilaih. Tawakal kepada Allah, mewakilkan segala urusan kepada Allah, wa tafwid, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Sebab diri kita, keluarga kita, kehidupan ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita serahkan, wakilkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, kita hanya melakukan ikhtiar, usaha dan usaha. Sepenuhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, keluarga kita, harta yang Allah titipkan milik Allah. Sungguh pun kita diperintahkan bercita-cita tinggi, bahkan sampai marnotillah, termasuk dalam mengarungi bercita-cita tentang aspek dunia. Tapi sepenuhnya keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal dan tafwid ini satu bentuk perwujudan dari jiwa yang diisi oleh nilai-nilai keimanan. Keimanan yang kokoh mampu membangun bentuk ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bergantung kepada Allah, merasa diri tidak ada daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billah. Rizki milik Allah, umur titipan dari Allah, semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dimiliki, tidak ada yang kita punyai, sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dan tafwid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah realitas. Maka pantas bahwa itu semua adalah hak Allah, kewajiban atas diri kita untuk bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, al-istihya al-mukhalafati, merasa malu kepada Allah ketika kita, perilaku kita, tindakan kita tidak sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk karunia, media, fasilitas, tapi kita membangkang atas aturan Allah. Tapi kita menyalahi aturan-aturan. maka kita harus merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat malu betul-betul bagian dari nilai-nilai keimanan. Al-haya'u minal iman. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidak mampu menjalankan ketaatan, ketika kita terperosok kepada lembah dosa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Itulah empat hak-hak Allah yang wajib kita penuhi dalam rangka membangun sandaran vertikal atau hablum minallah. Sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu semua tidaklah cukup untuk menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syarat yang kedua, membangun hubungan horizontal di antara sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Ada empat hak dan kewajiban kita di antara umat manusia. Rasa kasih sayang di antara kita, menghormati orang yang lebih tinggi dari kita. Anak kepada orang tua, murid kepada guru, orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, ikram, ta'zim, memuliakan, dan yang di atas pun harus mampu menyayangi orang yang di bawah kita. Satu hubungan yang indah terjalin secara harmonis dari kedua belah pihak. Ya Allah akan mendatangkan ampunan dan rahmat bagi kita. Hadirinlah hadirat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Ibadah kita bukan ibadah yang hanya mahdhah, yang hanya berhubungan dengan Allah. Tapi ibadah kita ada yang ghair mahdhah. Dalam kehidupan ini Allah menguji adanya si kaya dan si miskin, orang yang lebih tinggi dan lebih rendah. Itu semua bentuk-bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari aspek ekonominya, aspek sosialnya, aspek kenasabannya, dan aspek-aspek yang lainnya, ada yang tinggi dan rendah. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat bagaimana tunduknya terhadap aturan-aturan Allah. Sehingga wujud ujian ibadah yang pertama, ketika iblis dan malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, setelah Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Iblis tidak tahu kalau Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh iblis adalah kelompok yang ada, komunitas yang ada, maka kita akan merasakan indahnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berkeluarga, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan nanti kasih sayang Allah di akhirat kelak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, hukukul ibad alam nas ayakwa anzilati, harus mampu memaafkan dari kesalahannya. Inilah momentum dari Allah Subhanahu wa taala menjalin hubungan di antara kita sesama manusia, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesalahan pasti ada dari setiap manusia. Rasulullah menegaskan al-insan la'amul khotoh wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Terjadi kesalahan-kesalahan di antara kita, sesuatu yang fitrah. Dari kesalahan itu ada kemuliaan dari Allah dan kemuliaan di antara kita. Kalau mampu saling memaafkan atas dasar kesadaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nilai keimanan yang tembus ke dalam jiwa, kita tidak akan mampu memaafkan orang lain. Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Fa'ala baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Kalau kita tidak berserah diri kepada Allah, Allah tidak mendatangkan nilai-nilai keimanan ke dalam jiwa kita. Di antara maka Allah mampu menjinakkan siapapun juga yang dikehendakinya, yang berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, bahkan yang ada dari permusuhan itu mewujudkan persaudaraan yang hakiki. Kalau kita belum mampu memaafkan orang lain, berarti kita belum mendapatkan nilai-nilai keimanan yang tinggi. Kita bangun saling menghormati dan menghargai dan memaafkan di antara kita. Ada orang yang lebih baik, yang terbaik dan yang daripada yang baik. Orang lain salah, kita yang meminta maaf. Itulah wujud orang yang telah meleburkan egoismenya, yang telah meleburkan keakuannya. Orang lain salah, kita yang pertama datang meminta maaf. Subhanallah, inilah ajaran Allah dan Rasulnya. Begitu mulianya Allah mendidik umat manusia. Itulah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memaafkan orang yang meminta maaf kepada orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Itu satu gambaran bagaimana kokohnya keimanan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah harus diwujudkan, bukan sebatas misi yang di langit, tapi harus dibumikan. Inilah tugas Rasulullah SAW dan para khalifahnya, supaya kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan umat manusia. Tidak seperti kondisi saat ini, umat Islam mendapatkan penghinaan karena memang dirinya tidak mampu memuliakan dirinya, tidak membangun nilai-nilai hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Yang terluka adalah bukan muslim, tapi Allah Subhanahu wa taala dan agama yang diturunkannya. Sampai hari ini masih melekat stigma atas Islam sebagai ajaran, sebagai ideologi yang menebar anarkisme, terorisme dan yang lain-lainnya. Ini semua adalah ulah kita sendiri sebagai umat Islam yang tidak mampu menjaga kehormatannya maka solusi terbaik di antara kita wahai kaum muslimin, ketika kita bergaul di antara sesama muslim, angkatlah nilai-nilai keislaman dan penamaan muslim. Adapun kepemimpinan yang ada sekarang yang berkelompok-kelompok, kul hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan dan kepemimpinan egoisme, merasa terbaik, lebih baik, tidak mau mendengar orang lain, inilah ancaman kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepemimpinan-kepemimpinan yang ada, kalau kita ibaratkan seperti masakan, kita dalam bingkai Nusantara Indonesia, di sana ada makanan-makanan, ada khas Sunda, khas Jawa, khas Padang dan yang lain-lainnya. Ketika di dapur silakan menu atur, cara memasak atur oleh koki masing-masing. Tapi ketika dihidangkan dalam bingkai Nusantara, yang dikedepankan adalah masakan Nusantara yang itu semua adalah ADART masing-masing, dapur masing-masing. Silahkan cara masak, menu yang berbeda-beda. Tapi ketika dihilangkan, jadikanlah kita semua adalah muslim yang telah dinamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengandung nilai yang tinggi di hadapan Allah. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan nilai-nilai keselamatan di antara kita. Maka dengan wujud damai, rahmat Allah akan datang, petunjuk Allah akan datang kepada kita. Tapi ketika terpecah malah saling menghina, saling menginjak, bahkan saling membunuh, yang datang bukan rahmat tapi laknat Allah. Inilah fenomena yang kita saksikan sampai hari ini. Kita telah habis energi terus mempersoalkan perbedaan di antara umat Islam. Saat berinteraksi satu kepemimpinan dengan kepemimpinan yang lainnya, satu konsep dengan konsep yang lainnya, akan saling mengevaluasi dengan penuh kejernihan hati, kelurusan berpikir, sehingga satu sama yang lain akan mampu menilai konsep-konsep mana nanti yang lebih baik. Penilaian yang objektiflah yang akan menentukan mendapatkan al-haq, nilai-nilai kebenaran yang utuh. Tapi dalam kondisi seperti ini, al-haq itu akan tersamarkan karena konflik di antara umat Islam. Satu sama yang lain tidak mau mendengarkan kebenaran pada masing-masing. Dalam kondisi yang penuh kedamaian, saling menghormati dan menghargai toleransi yang tinggi, rahmat Allah akan datang. Sehingga dengan kepala yang bersih, jiwa yang lurus, nanti Allah akan membukakan mana kepemimpinan yang lebih tinggi. Konsep yang utuh sebagaimana dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula risalah yang dibawa oleh khalifah setiap zamannya. Dari konsep yang utuh, kemudian Allah akan berikan petunjuk kepemimpinan yang satu, kepemimpinan yang utuh, yang hak, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas pikiran umat manusia yang setiap orang pasti akan berbeda-beda. Dalam satu kajian ilmu mantik, ulama mantik ini menyampaikan, alim insanul wahid yunakinu nafsahu fil wabdan. Jangankan di antara beberapa kelompok, setiap pribadi saja dalam waktu yang berbeda akan berbeda pola pikirnya. Yunakinu nafsahu fil wabdan, satu orang akan berbeda pikiran dalam tempat dan waktu yang berbeda. Ketika menunjukkan siapa pemimpin, pasti akan banyak Allah wujudkan karena kita semua yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat Allah datang, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mungkin. Allah akan datangkan pertolongan kepada umat Islam, bahwa Islam ini akan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Harapan Allah, manusia yang belum masuk Islam, Islam ini menjadi hidayah, menjadi petunjuk, karena nilainya begitu agung. Itulah harapan Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah konsep yang Allah turunkan supaya manusia mulia dan terhindar dari kehinaan. Membangun hablum minallah dengan mewujudkan hak-hak Allah atas diri kita. Membangun hubungan horizontal dengan menjalankan, memberikan hak-hak orang lain yang dijalankan oleh setiap individu kita, bukan hanya terus menuntut hak tapi kita tidak mampu menjalankan kewajiban kita. Itulah sumber konflik di antara kita. Yang terbaik adalah kita pelihara diri kita dan keluarga kita dengan mewujudkan kewajiban-kewajiban kita. Terotomatis hak itu akan kita terima. Demikianlah materi video penting dalam kesempatan ini. Membangun kemuliaan yang Tuhan Allah janjikan kepada umat manusia. Mudah-mudahan kita bisa meraihnya dengan menjalankan konsep yang telah Allah turunkan kepada para petugasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jinn wa inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadzkurullaha akbar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan Al-Yudisiyah, segenap jajaran dan seluruh jamaah Al-Yudisiyah, ucapkan innalaihi wa inna ilaihi raji'un, kepada seluruh tokoh masyarakat, masyarakat Jatimure, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita bangun ukhuwah di antara kita, wujudkan nilai-nilai Islamiyah di tengah-tengah masyarakat kita ini, supaya rahmat Allah dan petunjuk Allah semakin jelas kita rasakan bersama. Mari kita bersyukur kesempatan terbaik di hari Idul Fitri ini. Kesalahan dan kekurangan di antara kita pasti banyak, maka yang terbaik, yang termulia di hadapan Allah dan hadapan manusia, kecuali permohonan maaf di antara kita. Terima kasih.